Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan beberapa muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pada kitabnya Kashfu As-Syubhat, sehingga sebelum beliau mulai menukilkan beberapa syubhat-syubhat dari mereka para musyrikin yang ada pada zaman kita saat ini, dari penyembah al-kubur, dari para penziarah orang-orang saleh, kemudian nantinya mereka memberikan ibadahnya kepada orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut. Di sini mu'alif rahimahullah menyebutkan beberapa muqaddimah di awal pembahasan, yang intinya adalah pembelajaran bagi kita seluruhnya bahwasanya tauhid adalah agama yang dibawa oleh para al-anbiya wal mursalin, dan makna dari tauhid adalah ifradullah taala bil ibadah, mengesakan Allah azza wa jalla dalam perkara ibadah. Dan sering kita mendengarkan mu'alif rahimahullah taala mendefinisikan tauhid dengan makna tauhid al ibadah, dengan makna tauhid al uluhiyah, bukan rububiyah, bukan pula asma wa sifat. Karena tauhid inilah yang diseru oleh seluruh para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan tauhid inilah terbedakan antara seorang itu muslim dan bukan muslimnya. Dan dengan tauhid inilah sebagai tolak ukur seorang sebagai ahli jannah ataukah ahli nar. Sehingga penting untuk kita seluruhnya benar-benar memahami makna tauhid al-ibadah dengan sebenar-benarnya agar mendapatkan keselamatan, demikian pula keamanan dan hidayah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah janjikan orang-orang mukmin yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, akan mendapatkan keamanan. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan keamanan dalam ayat ini adalah keamanan fid dunya. Ada pula yang menyebutkan keamanan fid dunya wal akhirah, dan hidayah yang dirasakan oleh mereka atau yang Allah berikan kepada mereka juga hidayah, sebagian menyebutkan fid dunya wal akhirah, keamanan di dunia dan di akhirah, dan hidayah di dunia dan di akhirah. Ini didapatkan khusus bagi seorang mukmin yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita merasa jenuh, bosan mengkaji seputar pembahasan tauhid. Seperti halnya tidak jenuh-jenuhnya mereka para ulama pada zaman kita saat ini mensyarah, menjelaskan kitab-kitab tauhid, terkhusus kitab-kitab tauhid yang dikarya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Sehingga pada zaman kita saat ini betapa banyak cetakan-cetakan yang dikeluarkan oleh beberapa penerbit yang menyebutkan adanya pensyarahan dari Syekh Sifulan, dari Syekh Sifulan, yang belum ada pada cetakan-cetakan yang sebelumnya. Ini menunjukkan himmah semangatnya mereka para ulama di dalam mendakwahkan tauhid. Naam. Kita bacakan perkataan mu'alif yang selanjutnya. Arsalahullahu ila unasin. Rasul yang pertama kali Allah utus di tengah-tengah para hambanya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau inilah yang disebutkan oleh mu'alif kassara suwara ha'ula'i salihin, menghancurkan patung-patung mereka orang-orang soleh, menghancurkan patung Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, menjelaskan kebatilan-kebatilan patung-patung tersebut dan menyerukan umatnya untuk meninggalkan beribadah kepada patung kelima orang soleh tersebut dan memerintahkan mereka untuk memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat la syarikalah. Naam. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Naam. Afan, kayaknya ada salah ini apa? Lompat kayaknya. Nah. Ataukah kalimat yang sebelumnya, Afan, fa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Nah. Setelah diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah mengutus para rasul, para nabi setelahnya. Demikian banyak rasul dan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para hambanya. Wa akhirur rusul, dan rasul yang paling terakhirnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir. Fa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama ayah mereka Ibrahim alaihi assalam. Karena disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah masih mengamalkan sebagian syariat yang diajarkan oleh Nabi Ismail dan Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Di antara syariat yang diamalkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah pada zaman Rasulullah alaihi salam, yang mereka ambil syariat tersebut dari nabi mereka Ibrahim dan Ismail alaihimus salatu wassalam, adalah syariat untuk memuliakan Ka'bah, dan mereka tahu batasan-batasan haram. Mereka faham batasan-batasan haram yang tidak dibolehkan seorang menzalimi yang lainnya di batas di daerah haram tersebut. Nah, mereka faham. Demikian pula mereka berhaji, mereka berumrah, mereka juga bersedekah. Bahkan mereka terkenal sebagai satu umat yang sangat dermawan di dalam memuliakan tamu-tamu mereka. Nah, mencontoh meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah sebutkan sifat dermawan, kedermawanannya Nabi Ibrahim tatkala para malaikat mendatanginya, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun masuk ke keluarganya, kemudian selang berapa lama menghadirkan untuk mereka seekor anak unta yang gemuk yang sudah siap disantap, menunjukkan sangat dermawannya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Dan ini ditiru oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Bahkan mungkin kita pernah mendengarkan dan masih ingat di benak kita kisah Lata. Berhala Lata asal muasalnya adalah dari seorang yang terkenal suka bersedekah, suka membantu mereka orang-orang yang berhaji, dengan ia duduk di atas batu yang di batu tersebut itulah dia mengadoni kue-kuenya, kemudian dibagi-bagikan kepada mereka orang-orang yang berhaji di waktu tersebut. Nah, tatkala Lata meninggal dunia, ada sebagian riwayat dari mereka para ulama menyebutkan mereka pun menyembah batu yang biasa Lata duduk di atasnya. Nah, dan dijadikanlah batu tersebut dengan namanya Lata. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin jahiliyah adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, berhaji, dan bahkan memuliakan Ka'bah. Nah. Namun tatkala mereka mencampur antara ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ajaran-ajaran yang diwarisi oleh orang-orang musyrikin, menyembah berhala, dan mereka pun menjadikan berhala tersebut sebagai ajang mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah utus Nabi-Nya Muhammad dalam rangka untuk memperbaharui agama ayah mereka Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Dan mungkin kita ingat bahwasanya dahulu negeri Hijaz adalah negeri yang berada di atas tauhid. Negeri yang berada di atas tauhid. Mereka masih mengamalkan ajaran syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Namun tatkala berakhir dari generasi ke generasi yang berikutnya, sehingga muncul seseorang yang jahil yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang zuhud, sebagai seorang yang khusyuk, namun dia jahil. Akan tetapi masyarakat terfitnah dengan kezuhudannya dan rajinnya dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Akhirnya mereka pun mengangkat sang jahil ini sebagai tokohnya, sebagai pemimpinnya. Siapa namanya? Hah? Orang yang pertama kali memasukkan patung ke negeri Hijaz. Siapa namanya? Hah? Masa enggak pelajaran tuh? Hah? Yasan Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Orang jahil tersebut adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Dia jahil, tapi menampakkan kekhusyukan dan semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga akhirnya masyarakat Hijaz pun mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Falhasil akhirnya kejahilannya, pernah satu ketika dirinya mendatangi satu kaum dan dilihatnya kaum tersebut adalah orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Maka dia pun mengambil salah satu patung dari berhala-berhala mereka, kemudian membawanya ke Hijaz dan menyuruh penduduknya untuk membuat sebagaimana berhala tersebut dan menyembah berhala yang dibawanya. Akhirnya mulailah mereka pun meniru dan mengikuti perintahnya, arahannya, dan mulailah akhirnya mereka memajang beberapa berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Sehingga pada saat Fathu Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di sekitar Ka'bah ada berapa ratus berhala? Hah? Berapa Polvo? Berapa Fauzan? Berapa? 360 berhala. Nah. Iya. Dan inilah yang dihancurkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini sejarah seperti ini penting untuk kita pelajari secara bersama sebagai nantinya bahan kita menimbang dan memahami dakwah para nabi dan para rasul, terkhusus dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ternyata adalah agama tauhid. Orang yang melakukan kesyirikan bukan sebagai seorang yang muslim. Nah, agama Islam adalah agama yang memerintahkan pelakunya untuk benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdhun haqqullah taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Rasul mengabarkan kepada mereka bahwasannya mendekatkan diri dengan cara yang seperti itu, demikian pula keyakinan yang seperti itu adalah semata-mata hak Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tidak boleh untuk mereka memposisikan patung-patung tersebut sebagaimana mereka berikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Rasul juga mengabarkan bahwasanya segala sesuatu selain Allah tidak boleh untuk memberikan sesuatu pun dari ibadah-ibadah tersebut. Tidak boleh. Rasul mengingatkan mereka untuk kemudian berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam. Agama yang hanif, yang benar-benar memberikan ibadahnya, memberikan semua amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah wal mu'rid 'amman siwahu. Seseorang ia menghadap kepada Allah dengan memberikan semua ibadahnya, amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wal mu'rid 'amman siwah, dan berpaling dari segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dirinya. Nah, ini hanif. Dan inilah agama Nabi Ibrahim, bahkan agamanya semua para nabi dan para rasul demikian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka itu diperintah, mereka di dalam ayat ini maksudnya adalah para nabi dan para rasul. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan agar supaya mereka mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, hunafa, hanif. Yani benar-benar memberikan ibadahnya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang Allah perintahkan kepada semua nabi dan semua rasulnya. Dan perintah Allah inilah yang mereka dakwahkan kepada semua umatnya. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadisnya, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi-nabi itu adalah bersaudara dan agama mereka itu sama. Yang diajarkan oleh Nabi Nuh sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi kita bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama tauhid, agama Islam yang memberikan makna, memberikan ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. La limalakin muqarrabin wa la linabiyyin mursal fadlan 'an ghairihima. Tidak boleh untuk diberikan kepada seorang malaikat, dan mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunal-laila wa yusabbihun. Mereka adalah para makhluk yang bertasbih baik lailan wa nahara, di waktu malamnya, di waktu siangnya. La yafturun, tidak pernah bosan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan Rasul mengabarkan bahwasannya langit-langit tersebut bergemuruh. Karena di dalamnya Rasul menyebutkan tidak ada satu syibir pun, satu jengkal pun, melainkan di dalamnya ada malaikat. Apakah dia sujud ataukah dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memberikan ibadah kepada seorang malaikat saja tidak dibolehkan, padahal mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala li nabiyyin mursal, tidak pula ibadah ini diberikan kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk yang paling mulia dari semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla di permukaan bumi dari kalangan manusia adalah para nabi dan para rasulnya. Demikian pula malaikat Allah Azza wa Jalla adalah makhluk yang dekat posisinya dengan Allah. Memberikan ibadah kepada seorang nabi, seorang malaikat saja tidak dibolehkan dan tergolong sebagai bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadlan an ghairihima, terlebih lagi untuk kita berikan ibadah ini kepada selain dari keduanya. Kepada seorang malaikat saja tidak boleh, kepada seorang nabi, seorang rasul saja enggak boleh, bahkan tergolong sebagai kesyirikan, apalagi memberikan ibadahnya kepada orang yang tidak jelas asal usulnya. Nah, kita datangi kuburan yang di sana katanya orangnya terkenal soleh, karena diriwayatkan satu ketika dia menjaga tongkat gurunya sampai bertahun-tahun dan tidak bergeser dari tempat tersebut. Ya subhanallah, ketika sholat ya dia masih di sana. Nah, tidak bergeser, menunjukkan bahwasanya dia tidak pernah berwudu, tidak pernah melakukan sholatul jumu'ah, tidak pula melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagai seorang wali. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Benar yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah dalam kitab yang lainnya, bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman sekarang kesyirikannya jauh lebih ekstrim dibandingkan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah mereka menyembah orang-orang soleh, orang-orang yang terkenal sering melakukan amalan-amalan kebaikan, yang terkenal dengan amalan-amalan solehnya, mereka sembah. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Adapun orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini, yang mereka sembah adalah seorang yang toleh, seorang yang jelek. Seorang yang jelek. Sebagiannya kotor ucapannya, sebagiannya lantang menjelek-jelekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya terang-terangan tidak melakukan sholat, alasannya ia sholat di Ka'bah. Ya subhanallah, ia tidak melihat gurunya sholat, namun ketika ditanya gurunya mengatakan saya sholat sudah di Ka'bah. Nah, kamu tidak tahu kalau saya sholatnya di sana. Subhanallah. Kalau kita melihat kitab-kitab yang dikarya oleh mereka terkhusus kelompok sufi dan yang semisalnya, tatkala mengeluk-elukan syekh-syekh torekotnya yang akhirnya mereka menyembah kuburan syekh-syekh torekot tersebut, tatkala mereka menyebutkan karomah-karomah yang kata mereka dibeliki oleh syekh-syekh tersebut, ya subhanallah, karomahnya sangat menggelikan, sangat lucu, dan sangat tidak pantas kalau semisal yang demikian dimiliki oleh seorang yang soleh. Alasannya tidak datang ke masjid melakukan sholat sebagaimana kaum muslimin melakukannya, hanya datang kencing di salah satu dari sisi masjid kemudian keluar dari masjid tersebut, dikatakan sebagai seorang wali. Nah, itu sudah sampai tingkatan ma'rifat. Jadi boleh dia melakukan yang demikian kalau kita masih syariat katanya. Disembah, dijadikan sebagai ajang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadz billah. Kepada seorang nabi, seorang rasul saja tidak boleh, seorang malaikat saja tidak boleh, apalagi kepada selainnya. Ini menunjukkan ibadah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang memberikan ibadah tersebut kepada Allah, tidak kepada selainnya, Allah jamin keselamatannya pada yaumil qiyamah. Allah jamin nasibnya pada yaumil qiyamah. Demikian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salat wassalam. Sebagiannya hadis qudsi, Rasul menukilkan firman Allah tabaraka ta'ala. Sebagian menyebutkan hadis yang marfu yang Rasul sampaikan kepada umatnya berisikan keutamaan at-tauhid. Keutamaan seorang yang dia benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah. Tidak ia berikan sedikitpun dari ibadah tersebut kepada makhluknya. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah tabaraka ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai ibnu Adam, kalaulah semisal engkau ketika meninggal dunia dan saya bangkitkan bertemu dengan saya membawa qurabil ardi khataya, sepenuh bumi berupa kesalahan dosa yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, sepenuh bumi dosa yang dilakukan oleh dirinya demikian banyaknya. Namun Allah sebutkan tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau berjumpa dengan saya dalam keadaan tidak melakukan amalan kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti saya akan mendatangkan kepadamu sepenuh bumi pula ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah tabaraka taala seorang mukmin yang muwahhid, yang benar-benar memberikan hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dalam kesempatan yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang hak Allah dan hak seorang hamba atas Allah tabaraka taala bila mana hamba tersebut selama hidupnya benar-benar menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak seorang hamba, hak Allah Azza wa Jalla yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Rasul menyebutkan ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka memberikan ibadahnya seluruhnya hanya untuk Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala bila dia telah menjalankan hak Allah tersebut, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak akan mengadab seorang pun yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang demikian banyak yang semakna dengan hadis yang tadi kita bacakan, ternukirkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauz, Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala beliau mengomentari perkataan muallif, la limalakin muqarrabin wa lan nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima, yaqul al muallif rahimahullah innahum ma zalu ala hadzal kufri wa huwa ibadatu hadhihi al asnam. Mu'alif rahimahullah mengatakan bahwasanya mereka senantiasa melakukan kekafiran ini, karena kesyirikan adalah termasuk dari sebab yang membatalkan keislaman seseorang. Menunjukkan tidak berkumpul antara Islam dengan syirik. Ketika seorang itu musyrik, maka dia bukan Islam. Sebagaimana seorang muslim, dia bukan sebagai seorang yang musyrik. Dan inilah yang kita kenal sebagai agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai prinsip Rasul dan prinsip mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan perkara inilah akhirnya terpisahkan antara orang musyriknya dengan orang muslimnya. Orang musyrikin faham bahwasanya seorang yang berislam dia harus memberikan ibadahnya untuk Allah, tidak selainnya. Dan karena kefahaman mereka itulah menyebabkan akhirnya mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam. Karena pemahaman mereka bahwasanya ajaran Rasul adalah ajaran tauhid, bukan syirik sebagaimana mereka. Maka akhirnya mereka enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka enggan untuk mengakui Rasul sebagai nabinya, agama Rasul sebagai agama yang benar. Dan bahkan permusuhan antara orang-orang musyrikin dengan Rasul dan para sahabatnya adalah disebabkan karena perkara tauhid, bukan selainnya. Mereka memusuhi tauhid sementara Rasul mendakwahkan at-tauhid. Ini perlu untuk kita fahami secara bersama. Wa huwa ibadatu hadhil asnam, yaitu kekufuran dalam bentuk menyembah berhala-berhala ini. Lituqarribahum biza'mihim ilallahi ta'ala. Mereka sangka dengan mereka mendatangi berhala-berhala tersebut, berhala-berhala tersebut akan bisa dengan persepsi mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka tidak meniatkan menyembah berhala tersebut sebagaimana orang-orang non-muslim menyembah berhala-berhala mereka yang meyakini bahwasanya berhala tersebut punya andil di dalam mengatur urusan mereka. Orang-orang musyrikin jahiliyah tidak demikian keyakinannya. Mereka hanya menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai ajang perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meniatkan agar supaya berhala-berhala yang merupakan sosok dari seorang yang soleh tersebut, mereka harapkan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini agamanya orang-orang musyrikin jahiliyah, agamanya Abu Jahal, agamanya Abu Lahab, dan agamanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memusuhi Rasul dan memusuhi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi agama al-Islam. Seperti ini agama mereka. Ini perlu untuk kemudian kita sering-sering mengulang agar supaya nantinya kita faham seperti apa keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan diharapkan nantinya kita bisa membandingkan keadaan mereka dengan orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini, sangat berbeda drastis. Sangat berbeda drastis antara satu dengan yang lain. Bahkan pada sebagian keadaannya ada kemiripan. Namun orang-orang musyrikin pada zaman sekarang adalah orang-orang yang jahil tentang Islam, jahil tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jahil tentang sejarah Islam. Sehingga akhirnya mereka berupaya untuk menamai kesyirikan bukan kesyirikan. Menamai perbuatan mereka menyembah orang-orang yang kata mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla termasuk dari perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Dan mereka berupaya untuk terus mendengung-dengungkan prinsip ini di tengah-tengah orang-orang muslim yang jahil. Ya subhanallah. Sehingga ternyata musuh tauhid demikian banyak. Belum lagi musuh sunnah, musuh tauhid saja demikian banyak. Yang memusuhi dakwah tauhid, yang melabeli dakwah tauhid tersebut dengan label kata Wahabi. Padahal prinsip tauhid adalah prinsip yang diajarkan bukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab saja, bahkan oleh para ulama-ulama sebelum beliau rahimahullah, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para imam-imam yang lainnya, Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Malik, Al-Imamu Abu Hanifah dan yang lainnya dari kalangan para ulama salafun as-salih yang terdahulu, mereka mendakwahkan dakwah at-tauhid tidak selainnya. Mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan juga ajaran tauhid, dan pada hakikatnya mereka menerapkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang agama Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid dan melarang pelakunya untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, hatta ba'atsallahu rasulahu wa khatima anbiya'ihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hingga setelahnya Allah mengutus rasulnya dan penutup para nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu ta'ala bitauhidil khalis. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus juga membawa tauhid yang murni, membawa ajaran tauhid yang murni, memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yad'un nasa ila ibadatillahi wahda. Beliau mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ini yang didakwahkan oleh Rasul, sehingga masuk Islamlah Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Rasul yang lainnya di awal-awal Islam, disebabkan karena ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhadziruhum minasyirki. Kemudian Rasul memberikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan. Dan pada awal kali Rasul memberikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan, pada awal itu pula lah mereka orang-orang musyrikin bersikap antipati dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkeinginan untuk mencelakakan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam mendakwahkan Islam dengan dua tahapan, dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dan mereka orang-orang musyrikin tatkala mengetahui Rasul mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan, pada kali itu pulalah awal mereka membenci dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fadal azan dulu baru kita lanjutkan. Bismillah, tayyib, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah tauhid yang khalis, yang murni. Tidak ada kesyirikan padanya. Yad'u an-nasa ila ibadatillahi wahdah. Beliau mulai mengajak manusia untuk beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Wa yuhadziruhum minasyirki. Dan Rasul juga memberikan peringatan kepada mereka dari bahayanya kesyirikan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan darinya aljannah, ini yang pertama. Yang kedua, wa ma'wahu nar, tempat tinggalnya adalah di neraka. Yang ketiga, wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang zalim kepada Allah, yakni maksudnya adalah orang-orang musyrikin, karena kesyirikan adalah kezaliman. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, satu dosa akan semakin besar tingkatan dosa tersebut bila mana disebutkan balasan dari dosa tersebut demikian banyak macamnya dan ragamnya. Semakin banyak disebutkan akibat dari dosa tersebut, dampak demikian pula akibatnya, maka semakin besar pula nilai dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasanya dosa kesyirikan demikian beraneka ragam jenis macam bahaya, demikian pula akibat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Di antaranya tiga sebab yang tadi kita sebutkan. Ada pula pada ayat yang lainnya Allah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa pelakunya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ada pula dalam ayat yang lainnya Allah mengancam akan menghapus semua amalan-amalan yang dilakukan oleh pelakunya. Dari semenjak dia beribadah kepada Allah hingga hari dia melakukan satu kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan terhapus, terputuslah semua amalan-amalanmu dan engkau di akhirat adalah benar-benar orang yang merugi. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya walau asyraku, jikalau mereka para nabi para rasul melakukan kesyirikan akan terputuslah semua lahabitu anhum ma kanu ya'malun, akan terputuslah semua apa saja yang dahulu mereka amalkan. Qul iyadz billah, kesyirikan akan menghapuskan semua amalan-amalan soleh seorang hamba. Allah jadikan seperti halnya haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, tidak memberatkan timbangan, tidak pula memberikan dampak positif kepada pelakunya pada yaumul qiyamah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan kepada mereka apa yang dahulu mereka amalkan. Kemudian kami jadikan amalan-amalan kebaikan mereka seperti halnya haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, tidak bisa memberatkan timbangan-timbangan amalan soleh mereka, tidak pula bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ini menunjukkan semakin besar bahaya kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, man laqiyallahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan melakukan amalan kesyirikan walaupun sedikit, maka dakhala an-nar, ia pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Rasul pastikan dalam hadis tersebut. Karena syirik diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Wa man laqiyahu la yusyrik bi syai'an, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah la yusyrik bi syai'an, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dakhala al-jannah, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu lahum anna al-ibadata haqqun lillahi wahdah. Rasul juga menjelaskan kepada mereka orang-orang musyrikin tersebut bahwasanya ibadah adalah semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Wa annahu la yajuzu sarfu syai'in minha li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Rasul juga mengabarkan tidak boleh memalingkan sedikit pun dari ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La li malakin muqarrab, tidak ia palingkan kepada seorang malaikat yang dekat dengan Allah. Wa la li nabiyyin mursal, tidak pula diberikan kepada seorang nabi yang diutus. Fadlan 'ana ghairihima, terlebih lagi kepada orang selain dari keduanya. Kepada seorang yang syahid tidak dibolehkan. Kepada seorang yang soleh tidak dibolehkan. kepada seorang yang alim tidak dibolehkan. Qari'ul Quran tidak pula dibolehkan. Orang yang gemar beribadah dari kalangan para wali-wali Allah juga tidak dibolehkan. Karena kepada Nabi saja tidak boleh, kepada malaikat saja tidak boleh, apalagi kepada orang-orang soleh selain dari Nabi dan malaikat tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah saya telah berjanji kepada kalian wahai ibnu Adam untuk kemudian kalian jangan sekali-kali menyekutukan Allah, beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata untuk umat manusia. Wa an'buduni hadza siratun mustaqim, dan perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, dan inilah siratun mustaqim, jalan yang lurus. Sehingga siratun mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasulnya, yang jalan tersebut adalah jalan yang berisikan keikhlasan yang murni. Tidak ada kesyirikan padanya, tidak ada perbuatan kesyirikan padanya. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun sisa dari pembahasan yang ada kita akan bacakan pada pembahasan yang berikutnya bi'idznillah ta'ala. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita jawab sebagiannya. Bismillah, ada pertanyaan, apa Ustaz, ana mau nanya apa itu salat syuruq? Nah, antum lihat di sebelah kita itu ada waktu syuruq. Ya kan? Waktu syuruq tepat pada jam 6 lewat 10. Syuruq itu artinya adalah waktu pertama kali terbitnya matahari. Itu syuruq. Sebagai pertanda habisnya waktu sholat subuh. Jadi antum perhatikan bangun subuhnya jam berapa. Kalau bangunnya jam 6 lewat 15 bukan sholat subuh namanya. Nah, bukan sholat subuh, udah lewat sholat subuhnya. Dan sebagai pertanda masuknya waktu sholat duha. Dan di sana ada sholat syuruq. Namun Rasulullah alaihi salam menyebutkan dalam hadisnya tidak dibolehkannya seorang muslim ia sholat pada saat terbitnya matahari hingga matahari itu benar-benar terbit sejarak satu tombak tingginya. Satu tombak. Ya mungkin kalau di zaman kita saat ini tidak bisa mengukur sejarak satu tombak. Matahari terbit itu sudah berapa jam? Berapa menit? Nah, lihat matahari terbitnya saja tidak bisa, kan gitu. Lihat matahari terbitnya saja tidak bisa. Disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya adalah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya jarak satu tombak dari awal kali tiba waktu syuruq yang disunahkan di situ seorang melakukan sholat syuruq ataukah sholat duha adalah kurang lebihnya 10 menit sampai dengan 15 menit. Jadi antum lihat kalau semisal jamnya jam 6 lewat 10 berarti kita boleh melakukan sholat duha atau sholat syuruq itu sekitar jam 6 lewat 25. Kalau semisal 15 menit, kalau 10 menit berarti sekitar jam 6 lewat 20 menit. Nah, sholat syuruq disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam walaupun hadisnya diperselisihkan oleh mereka para ulama, tapi sebagian di antara mereka mensahihkan riwayat tersebut. Ini disunahkan bagi mereka orang-orang yang berdiam di masjid, tidak keluar dari masjid hingga tiba waktu syuruq. Hingga tiba waktu syuruq. Seperti antum murojaah Al-Qur'an, kemudian setelah jam 6:30 baru boleh keluar dari masjid. Ini jangan langsung keluar dari masjid. Disunahkan oleh Rasulullah alaihi salam untuk melakukan sholat syuruq yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Pahalanya seperti halnya pahala seorang yang berumrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian besar pahala dari amalan tersebut. Sebagian di antara para ulama mensahihkan riwayat tersebut. Di antaranya seingat saya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Sehingga kita memilih penjadwalan waktu, ada waktu syuruknya. Ya, gunanya waktu syuruk seperti yang tadi kita sebutkan. Bukan sebagai awal bertanda bolehnya seseorang mengerjakan sholat duha. Ini jangan salah difahami. Karena sholat duha ini tidak dibolehkan seorang mengerjakannya hingga matahari benar-benar terbit setinggi satu tombak dari tempat tenggelamnya. Ya, ini antara 10 hingga 15 menit. Nah. Apakah meninggal pada hari Jumat termasuk dari husnul khatimah? Yang namanya husnul khatimah tidak bisa melihat dari satu tanda saja, tapi melihat dari beberapa tanda. Apakah dia sebagai ahli tauhid? Apakah dia seorang yang melakukan amalan kebaikan ketika meninggalnya? Ini banyak apa namanya sisi kita melihatnya. Banyak sisi ketika kita melihatnya. Sehingga tidak semua orang yang meninggal pada waktu yang disebutkan padanya husnul khotimah sudah pasti dia husnul khotimah. Tapi melihat dari tanda-tanda yang lain. Kalaupun kita melihat, terlihat seseorang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka yang dibolehkan, perlu untuk kemudian kita garis bawahi di sini, adalah sekedar mengharapkan dan mendoakan saja. Tidak boleh kita memastikan seseorang sudah pasti husnul khatimah. Bahkan mereka para ulama membuat satu bab diharamkannya seseorang memastikan fulanun syahid, fulan sebagai ahlul jannah. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Karena keseluruhannya harus sesuai dengan wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti. Terdapat satu riwayat di antaranya ketika Rasul alaihi salam berperang bersama para sahabatnya, terlihat ada salah seorang pasukan dari barisan kaum muslimin yang dia terlihat dengan gigih melawan mereka orang-orang kafir. Sehingga akhirnya timbullah pembicaraan di antara mereka para sahabat Rasul, ia kalau meninggal pasti masuk syahid, masuk surga, pasti syahid dia. Tapi ketika Rasul mendengarkan berita tersebut, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, bal huwa min ahli nar, bahkan dia adalah termasuk dari ahli nar. Kaget para sahabat Nabi alaihi salam, hingga ada sebagian mereka yang mengikuti orang tersebut dan terlihat pada akhir hayatnya dia mengakhiri dirinya dengan menancapkan pedangnya ke tubuhnya, sehingga dia pun mati disebabkan karena tusukan pedang tersebut bukan dari tebasan musuhnya. Wal'iyadzubillah. Apakah dibolehkan kita mohon didoakan kepada seorang yang soleh? Jawabannya boleh. Namun yang afdol adalah berdoa dengan diri antum sendiri. Itu lebih afdol. Nah, karena Allah perintahkan seseorang ketika berdoa untuk meminta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ud'ullaha. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian langsung kepada aku, kata Allah. Astajib lakum. Pasti dan pasti saya akan mengabulkan doa-doa kalian tersebut. Di antara riwayat yang menunjukkan bolehnya seorang meminta untuk didoakan oleh seorang yang soleh adalah kisah ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hendak berangkat berumrah. Kemudian beliau pun menyempatkan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan keinginannya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, "La tansani fi du'aika ya akhi." Jangan kamu lupakan saya pada doamu wahai saudaraku. Nah, Rasul minta agar Umar mendoakan beliau alaihi assalatu wassalam. Bagaimana membantah seseorang yang masih beranggapan bahwa tauhid sebenarnya adalah engkau meyakini ketika engkau sholat bahwa yang sedang sholat bukanlah dirimu lagi, melainkan dialah Allah. Yang sholat dalam istilah mereka merumpamakan dirinya sebagai ma'rifatullah. Wali'adzubillah. Ini ajaran yang masyhur di tengah-tengah mereka, orang-orang sufi yang membagi manusia menjadi dua tingkatan, tingkatan ma'rifat dan tingkatan syariat. Tingkatan ma'rifat itu jauh lebih afdal bahkan dari nabi dan dari para rasul. Sehingga mereka mengklaim dengan tingkatan-tingkatan tersebut, seorang wali jauh lebih afdal dibandingkan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadz billah. Dari sisi tingkatannya tidak ada dalilnya. Bahkan kita melihat seafdal-afdal manusia di sisi Allah, yaitu Nabi SAW adalah seorang yang sangat kiat, bahkan antusias semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Hingga Aisyah menceritakan di malam harinya, Rasul berdiri sholat dan membaca dengan bacaan yang panjang, sehingga menyebabkan terpecah telapak kaki beliau SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, Umar Ibn Khattab juga demikian. Sehingga dinasihati, bisa mungkin dengan memberikan kepada dirinya kaset yang bisa didengarkan, ataukah kitab, buku, majalah yang bisa dia baca, menjelaskan tentang batilnya keyakinan tersebut, ataukah antumnya belajar hafal pendalilan-pendalilannya dan keterangan yang disebutkan oleh mereka para ulama, dan bantahan-bantahan terhadap ideologi mereka, kesesatan mereka, kemudian antum sendiri yang mendakwahkan mereka, itu jauh lebih afdal. Mendakwahkan secara lisan dan menjelaskan kepada mereka kebatilan apa yang mereka amalkan tersebut. Tentulah setelahnya dengan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, karena hidayah itu seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hifzakumullah.